Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari thumma amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali pada rangkaian kajian Islam Ta'lim Online yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Mutiara Ilmu Syar'i Kota Palembang. Sebagaimana yang sudah tertulis pada jadwal kajian online pada malam Kamis, atau setiap malam Kamis, kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, satu karya dari Imam Besar Ahlus Sunnah, seorang ulama mujahid, Syekhul Islam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan mukaddimah terkait dengan urgensi tauhid, arti penting tauhid bagi seorang hamba, dan bahayanya kesyirikan menjadikan bagi Allah tandingan. Pada ayat yang akan kita baca, yaitu tepatnya di surat Al-An'am ayat yang ke-151 hingga 50 atau 153, di situ disebutkan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikenal dengan wasaya al-asyarah, wasiat yang 10. Dan pada perjumpaan kita atau pertemuan kita sebelumnya di bulan Ramadan, sempat kita dalam beberapa majlis mengkaji kitab ini, yakni Kitab Tauhid, yaitu kita sampai pada wasiat yang ke-4 atau yang kelima, yaitu wasiat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Naam. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaqin, karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian, yakni kalian para orang tua, ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rizki kepada kalian, baik itu rizki yang zahir atau yang batin, materi, sandang, pangan, papan, dan yang lainnya. Itu semuanya Allah Azza wa Jalla yang berikan rizki kepada kalian. Wa iyyahum. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada mereka, yakni anak-anak kalian. Maka jangan bunuh mereka. Kalian tidak dibebani untuk memberikan rizki kepada mereka. Allah yang akan memberikan rizki kepada mereka. Sehingga jangan takut kemiskinan. Lantaran kalian melahirkan anak-anak itu. Jangan dibunuh. Mereka memiliki rizki masing-masingnya. Bisa jadi rizki yang kalian peroleh, yang para orang tua itu peroleh, bisa jadi itu adalah rizki dari anak-anak kalian. La'allakum turzaku bih. Bisa jadi kalian diberikan rezeki oleh mereka atau perantaraan mereka. Dengan adanya mereka, rezeki mengalir kepada kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini menegaskan kepada kita jangan sampai kita khawatir ketika kita akan melahirkan seorang anak. Jangan mengkhawatir ketika kita memiliki banyak anak. Kemiskinan bukan disebabkan karena banyaknya anak, bukan. Semuanya itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Selama kita berupaya, berusaha, berikhtiar untuk mengais rizki Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang halal, Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan rizki-rizki tersebut. Sebagaimana telah Allah tetapkan berapa kadar rizki yang kita peroleh sampai kita meninggal, semuanya telah Allah tetapkan masing-masing hamba. Termasuk juga rizki dari anak-anak kita. Andai kata mereka terbuang misalnya, bukan berarti mereka tidak bisa makan. Mereka telah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan kita berbuat sesuatu yang lebih kejam dibandingkan apa yang dilakukan oleh masa jahiliyah. Membunuh anak-anak, membunuh bayi-bayi. Barakallahu fikum. Kalau di masa ini menggugurkan bayi-bayi yang akan terlahir, ada kalanya berhasil pengguguran bayi itu sehingga bayi tersebut mati. Nah, bayi yang tak berdosa. Atau bisa jadi proses aborsi atau pengguguran bayi itu atau janin itu tidak berhasil sehingga bayi ini ya dengan terpaksa keluar dalam keadaan yang cacat dikarenakan dipaksa akan dibunuh tapi enggak jadi. Waliyadzubillah, ada juga yang tetap terselamatkan. Nah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepada saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah semua telah diatur, rizki kita, nasib kita, dan segala apa yang ada pada kehidupan kita semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati kekejian, perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang tanpa ataupun yang tersembunyi. Jadi yang dimaksud kekejian di sini adalah kemaksiatan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-fawahish, yakni al-ma'asi. Jangan kalian mendekatinya. Nah, di sini ada perintah untuk kita menutup celah-celah. Barakallahu fikum. Celah-celah yang akan mengantarkan kepada kemaksiatan tersebut. Karena memang kemaksiatan itu tidak kemudian dengan serta-merta ketika dilakukan kemudian tidak ada asar atau bekasnya. Dosa yang dilakukan oleh manusia memiliki kekuatan. Kekuatan yang bisa menyebabkan seorang itu diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa yang dilakukan oleh manusia ya ta'atsar fil qulub, membekas dalam hati-hati hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya dalam hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhta'a al-'abd nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, kejelekan, maka akan ditulis di dalam hatinya itu satu titik hitam. Artinya, dosa itu menimbulkan bekas dalam hati. Hingga, kata Nabi SAW, jika dosa-dosa itu terus dilakukan, terulang, terulang, dan terulang, maka hati ini akan terpenuhi dengan titik-titik hitam tadi sehingga sampai tertutupi hati itu. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika ran, yang disebut dengan karat. Kama qala Allah taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itulah karat yang disebabkan dari apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa. Ron. Dan karat ini yang menutupi hati ini akan berpengaruh dalam tindak tanduk seorang hamba. Karena hati yang tertutupi tadi dengan dosa-dosa, dengan sebuah fitnah-fitnah, syubhat wa syahawat, setiap ada fitnah dia lakukan, yang pada akhirnya hati ini tidak mengenali, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengenali mana yang ma'ruf itu ma'ruf dan mana yang munkar itu munkar. Sesuatu yang ma'ruf dia anggap munkar, sesuatu yang munkar dia nilai sebagai sesuatu yang ma'ruf. Waliyadu billah. Maka dari itu jangan meremehkan pengaruh dosa pada hati-hati kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Dawa, ini permasalahan hati akan dosa sangat gamblang dan luar biasa panjang lebar, bisa dirujuk atau dibaca dalam kitab tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Ya. Siapa yang Allah haramkan untuk dibunuh? Wahiya nafsul mu'minah. Yang pertama adalah an-nafsul mu'minah, yakni jiwa orang yang beriman. haram bagi seorang untuk menumpahkan darah orang-orang yang beriman. Wal mu'ahadah atau kafir mu'ahad. Dalam riwayat yang lainnya kafir zimmi, yaitu seorang kafir. Hukum asalnya seorang kafir adalah seorang yang boleh untuk dibunuh. Akan tetapi ketika dia sebagai seorang mu'ahad atau zimmi atau musta'min, dia haram untuk ditumpahkan darahnya. Nah, illa bilhaq. Di sini ada pengecualian, kecuali dengan al-haq. Apa yang dimaksud dengan al-haq ini? Yakni bihaqil Islam, kecuali dengan hakul Islam, yakni perkara yang membolehkan, yang membenarkan menumpahkan darah seorang yang beriman atau seorang kafir zimmi atau mu'ahad ketika ia melakukan salah satu dari tiga hal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim rahimahumallah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, qala la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersaksi dengan la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Dia bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan dia telah bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kecuali salah satu dari tiga kasus. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Ini yang pertama. Yakni seorang sayyib yang berzina. Siapakah sayyib itu? As-sayyib sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, as-sayyib huwa manakaha fi nikahin sahihin. Yakni seorang majama'a fi nikahin sahih. Nah, as-sayyib adalah seorang yang telah melakukan hubungan suami istri ya, dalam ikatan yang sah. Nah, sehingga ketika seorang itu melakukan hubungan suami istri dengan seorang yang bukan istrinya, ya, maka belum dikatakan as-sayyib. Nah, atau disebut juga muhsan. Barakallahu fikum. Ketika seorang yang sudah melakukan hubungan suami istri dalam nikahan yang sah, lalu kemudian dia berzina, ya, maka hukumannya adalah rajam. Yaitu hukuman mati, eksekusi mati. Dengan cara apa? Dengan cara seorang ditanam, ya, sampai badannya, ya, dalam riwayat yang lain sampai mendekati lehernya, ditanam dalam tanah. Kemudian seorang zani yang berzina ini kemudian dilempar dengan batu yang tidak besar dan tidak kecil, diletakkan di tempat khalayak. Kemudian orang-orang melempari dia dengan batu yang tidak besar dan tidak kecil itu sampai mati. Ini hukuman bagi seorang as-sayyibuz zani. Yani seorang yang telah menikah dan dia telah menggauli istrinya. Lalu kemudian dia berzina, dia dirajam dengan cara seperti itu. Nah, sampai dia mati. Dan tentunya pembahasan seputar rajam ini dalam pembahasannya tersendiri. Nah, itulah hukum Islam. Yang kedua, di antara kasus yang membolehkan bagi seorang untuk menumpahkan darah seorang muslim adalah an-nafsu bin nafsi. Yaitu seorang yang telah membunuh jiwa. Ya. Seorang yang membunuh, kemudian dia dihukum dengan qisas, yakni juga hukuman bunuh, yakni penggal leher. Sehingga dengan ini Islam atau darah seorang muslim benar-benar dimuliakan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih mulia dari Ka'bah. Tidak bisa dibenarkan seorang yang bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah seorang muslim atau menumpahkan darah seorang kafir yang bukan kafir harbi. Maka dari itu jangan sekali-kali seorang menjadikan pembenaran ayat-ayat yang global terkait perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang kafir, kemudian seorang membolehkan dirinya untuk membunuh orang-orang kafir secara membabi buta walaupun mereka bukan kafir harbi. Karena yang demikian dia telah terjatuh dalam pemahaman khawarij. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, kasus yang ketiga yang membolehkan seorang untuk menumpahkan darah seorang muslim adalah at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, yakni seorang yang keluar dari agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini wasiat Allah Subhanahu wa taala yang kelima. Nah, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah itu, setelah Allah menyebutkan larangan untuk membunuh, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun." Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dengannya kepada kalian agar kalian berakal, agar kalian berpikir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, ya, sampai ia dewasa. Larangan untuk mendekati harta anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Disebutkan anak yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh, yakni seorang yang meninggal ayahnya dalam keadaan ia belum baligh. Ini adalah anak yatim. Maka ketika kita diamanati harta mereka, anak-anak yatim ini yang dari sisi akal mereka masih belum berakal, dari sisi pandang, cara pandang pun juga dia masih belum bisa melihat ini maslahah, ini mafsadah, maka mereka belum mampu untuk menggunakan harta peninggalan orang tuanya. Maka kita yang diamanati harta tersebut, kita harus berhati-hati, jangan sampai nah, kita memanfaatkan harta itu tanpa keriduan mereka, atau memanfaatkan harta itu dengan cara yang curang. Nah, haram hukumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik, cara yang lebih bermanfaat untuk mereka. Nah, sampai kapan? Sampai mereka dewasa. Nah, sampai mereka dewasa di sini ya dijelaskan bahwa ketika mereka sudah mampu menilai ini bermanfaat, ini tidak. Ketika mereka sudah balik, akil balik, tapi mereka tidak mampu melihat ini maslahah, ini mafsadah, ya, yang ia tahu hanyalah bersenang-senang dan yang lainnya, maka yang seperti ini tidak dibenarkan untuk kita memberikan kepada mereka semua harta tersebut. Kenapa? Karena itu akan menjerumuskan mereka ke dalam kejelekan, ke dalam kenistaan, ke dalam kekejian, karena mereka belum berpikir. Maka seorang wali, ya, atau yang dia diamanati harta anak yatim, dia harus bisa melihat mana yang maslahah dan mana yang mafsadah. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Yani ketika kita menimbang berdagang dengan barang-barang yang ditimbang, maka timbanglah dengan cara yang adil. Kalau memang 1 kilo itu harganya sekian, maka timbanglah sesuai dengan takarannya. Timbang 1 kilo, ya, harganya sekian. Jangan dikurangi. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela sifat orang-orang yang curang dalam urusan timbangan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila ia, ya, meminta atau menimbang untuk dirinya, dia ingin disempurnakan. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika ia menimbang untuk orang lain dikurangi dengan cara yang barakallahu fikum, dengan berbagai cara. Ya. Kalau di masa ini banyak cara yang seperti itu. Dia menimbang, padahal dia ada, dia sudah timbang beberapa barang-barang itu, ya, ternyata timbangannya kurang. Nah, walaupun kurang sedikit, ya, kurang sekian gram, tapi ketika itu dikalikan dengan sekian kali lipat, itu juga banyak. Ya. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasus yang seperti ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebani seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, dalam hal ini, dalam menimbang dan yang lainnya, ya, ini semaksimal mungkin untuk kita lakukan bahwa timbangan itu memang sudah pas, ya. Jika 1 kilo, timbang 1 kilo. Jika 2 kilo, timbang 2 kilo. Jika 1/2 kilo, timbang 1/2 kilo. Ya. Dengan cara yang sportif, bukan tidak ada kecurangan di dalamnya. Hati-hati dalam permasalahan ini. Jangan menganggap bahwa ketika dikurangi nanti kita akan mendapatkan atau kita akan mendapatkan keuntungan sekian dan sekian lah. Perkara yang tidak barokah itu tidak akan kita rasakan nikmatnya. Ya. Kita melihat bahwasanya keuntungan kita banyak, tapi ketika harta itu bukan harta yang thayyib. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu Maha baik dan Allah akan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya. Baik dalam sisi harta, ketika harta itu memang zatnya halal, ya. Halalun fi dzatihi wa halalun fi kasbihi. Halal secara zat harta itu, dia peroleh enam wujud harta itu yang halal. Nah, dan halal dari sisi cara mendapatkannya. Ketika cara mendapatkannya dengan cara yang haram, baik itu dengan cara penggelapan atau cara pencurian, korupsi, ya, penipuan dan yang lainnya, maka cara mendapatkan harta itu menjadi cara yang haram hukumnya. Allah tidak akan menerima harta itu. Jika harta itu termakan oleh diri kita dan oleh anak-anak kita, maka harta yang kita makan itu akan menjadi darah daging mereka. Dan ini akan sangat berpengaruh dengan diterimanya amalan kita atau diterimanya doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan seorang yang berada dalam perjalanan safar, kusut masai rambutnya, ash'atha aghbara, kusut rambutnya, pakaiannya aghbar, berdebu, menunjukkan perjalanan yang dia tempuh sangat panjang. Dan safar salah satu dari waktu atau kesempatan kondisi diterimanya doa mustajabah. Nah, yamuddu yadaihi ila sama. Tidak hanya itu, seorang yang dia dalam keadaan safar ini ketika dia mengangkatkan tangannya, menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyeru nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Bermunajah, beribtihal, memohon kepada Allah dengan sebuah doa. Wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa mat'amu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya haram, dari didapat dari cara yang haram, baik itu mencuri, hartanya haram, yang dimakan pun haram, atau dia diberi dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi. Mau bagaimana mungkin doa itu akan diterima? Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk berbuat curang. Bersikaplah dengan sikap yang jujur, walaupun itu merugikan kita. Yang pada hakikatnya, dengan kejujuran itu yang mungkin kasat mata kita rugi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita terselamatkan dari jeleknya harta itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk jujur. Jujur dalam muamalahnya, baik itu dalam jual belinya, baik itu dalam pinjam meminjamnya, dia jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Wajib atas kalian untuk bersikap jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Seorang yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kebaikan demi kebaikan. Nah, bersyukur kita ketika kita bermuamalah dengan orang yang jujur. Kebaikan demi kebaikan itu akan kita dapatkan. Nah. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan seorang kepada al-jannah, surga. Nah, karena surga itu akan ditempuh dengan kebaikan demi kebaikan. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Tidaklah seorang yang dia bersikap jujur dan dia berupaya di dalam kehidupannya untuk selalu jujur, maka dia akan dicap, maka dia akan dikenal, disebut sebagai seorang yang jujur. Tapi sebaliknya, ketika dia berdusta, sekali dia berdusta, tidak jujur, dia khianat, maka Allah akan terus, akan antarkan dia kepada jalan-jalan yang akan menunjukkan kepada dia kejelekan-kejelekan. Nah, yahdi ilal fujur, kejelekan demi kejelekan terbuka, terpampang di hadapannya. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu akan mengantarkan kepada neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khawatir kita. Jangan-jangan ketika di hadapan kita penuh dengan kejelekan, kemaksiatan. Ini gara-gara kita yang tidak jujur. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dari sikap kedustaan. Hati-hati dari muamalah-muamalah yang tidak benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian mengucapkan, nah, berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Jika kalian memutuskan sebuah perkara, hendaknya kalian berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu. Ya. Walaupun dia orang dekatmu, walaupun dia adalah anakmu, walaupun dia adalah keluargamu. Jika dia salah, katakan salah. Jika dia benar, katakan benar. Ya. Nah, timbang semuanya dengan syariah, dengan ilmiah, bukan dengan afifiyah. Nah, sikapi seorang itu dengan ilmiah, bukan dengan perasaan. Ya. Bukan karena tersinggung, karena ini saudara saya. Disinggung, ya. Karena memang salah, akhirnya dia terluka juga. Nah, ini bukan sikap yang ilmiah. Nah, ketika saudara kita salah, nasihati, katakan, ini adalah kesalahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima ketika seorang yang salah itu bertobat, merujuk di atas kebenaran, itu lebih mulia dibandingkan dia terus berada dalam kesalahan-kesalahan. Dan ketika kita mengetahui saudara kita salah, wajib bagi kita untuk menasehatinya, mengingatkannya. Nah, itu tandanya seorang itu sayang terhadap saudaranya. Nah, akan tetapi kebanyakan dari kita terbalik. Seorang yang sering menasehati, katakan andai kata nasihat itu pedas di telinga kita, pedas di hati kita. Nah, tapi ketika itu adalah nasihat, dan nasihat itu pun benar secara syar'i, ya, ditimbang secara dalil benar, kita yang salah, terima nasihat itu. Ucapkan jazakallah khair, barakallahu fikum. Maka jangan sampai ketika seorang diberikan nasihat dengan cara yang adil, lalu kemudian dia tersinggung, yang mengakibatkan dia sakit hati, perasaan. Dengan ketersinggungan itu dia menjadikan dirinya lari dari medan dakwah. Dia lari dari ta'awun. Lari dari barakallahu fikum ukhuwah. Nah, maka yang ini tidak bisa dibenarkan. Nah, sabar, karena muamalah dengan umat manusia sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami yang menjadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya adalah fitnah, ujian. Maka siapa di antara kalian yang bersabar? Sabar untuk tetap menjalin hubungan dengan cara yang baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di sini ada perintah bagi seorang untuk bersikap adil. Tentunya semaksimal kemampuan yang ia miliki, ya, sebagai fitrahnya manusia, menimbang sesuatu secara zahir. Nah, barakallahu fikum. Karena seorang bukan nabi, ya, kita bukan nabi yang memiliki wahyu, yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang salah, ini yang benar-benar salah, ya, Rasulullah diberikan wahyu, ini orang yang enggak benar. Rasulullah pun pernah menyatakan, andai kata seorang berdua, ya, terjadi mukhasamah, nah, perselisihan, lalu salah seorang mereka menyampaikan dengan argumennya, ya, bisa jadi mereka lebih argumentatif di dalam menyampaikan alasan dan hujjah. Lalu Rasulullah menentukan bahwasanya kebenaran di pihak ini, padahal yang benar adalah di pihak yang satunya. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya telah menyiapkan bara api untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbang dengan pandangan manusiawi. Ya, bukan berarti kemudian Rasulullah disalahkan. Rasulullah tidak adil, tidak. Rasulullah manusia, melihat, menimbang sesuai dengan kadar pengetahuan dirinya sebagai manusia. Nah, lebih-lebih lagi kita, ya, barakallahu fikum. Maka dari itu, seorang bersikap adil sesuai dengan hasba istita'atikum. Nah, sesuai dengan kemampuan kalian dalam mencerna sesuatu itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wa bi'ahdillahi awfu. Nah, kemudian Allah menyatakan, dan penuhilah janji Allah subhanahu wa ta'ala, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Nah, yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian agar kalian mengingat. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi adalah wasiat yang ke-9. Lalu Allah sebutkan wasiat yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah perintahkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada wasiat yang ke-10 ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa jalan yang lurus itu satu. Menunjukkan kebenaran itu satu. Ya. Kebenaran al-haq itu satu, tidak berbilang. Nah, karena disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di sini, sirati mustaqiman, yakni dalam bentuk mufrad. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyatakan di dalam mulakhas, ay alladhi usitukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat wa a'zamuha asyirk wa fi'lil wajibat wa a'zamuha at-tauhid huwa siratul mustaqim. Anna hadha sirati mustaqiman, ini adalah jalanku, yakni apa? Yakni yang telah aku wasiatkan kalian dengan hatainil ayatain, yakni dengan dua ayat ini, berupa larangan, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terbesar adalah asyirik. Ini yang pertama. Yang kedua, fi'lul wajibat, melakukan perkara yang wajib-wajib. A'zamuha at-tauhid, yang paling tertinggi dan paling agungnya adalah perkara tauhid. Inilah yang disebut dengan as-siratul mustaqim. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Apakah jalan-jalan yang bercabang itu? Al-bida' wa syubuhat, yakni kebid'ahan dan perkara-perkara yang rancu, samar, yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah riwayat, sebagaimana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal An-Nasa'i wa Darimi, dan juga Al-Imam Ibn Abi Hatim dan juga Al-Hakim. bahwa beliau menyebutkan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris, ya, membuat sebuah garis dengan tangannya. Tsumma qala hadza sabilullah mustaqiman, ini adalah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di samping garis lurus tadi, ya, dengan garis-garis yang banyak, ya. Wa an shimalih, dan juga membuat garis-garis di sebelah kirinya. Tsumma qala hadhihi subul laisa fiha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, dan ini adalah jalan-jalan yang banyak, tidak ada jalan di dalamnya kecuali ada syaitan yang menyeru untuk seorang ke sana, ya. Yakni jalan-jalan yang tidak lurus tadi. Apa disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, yang jalan-jalan tidak lurus ini adalah al-bid'ah wa syubuhat. Nah, juga para ulama menyebutkan, di antaranya Mujahid bin Jabr, salah seorang ahli tafsir murid sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-bid'ah wa syahawat, kebid'ahan dan perkara syahwat. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa perkara kebenaran adalah satu, lurus, ya, yakni al-mustaqim, at-tauhid, dan juga menghindar dari kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Di dalam ayat dalam surat Al-An'am ini terdapat beberapa faedah, ya. Dan insyaallah faedah demi faedah akan kita baca dengan beberapa penjelasannya pada kajian berikutnya bi'innillahi ta'ala, pada kesempatan yang lain, pada waktu dan hari yang sama insyaallah. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.